warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepadaan ibu sekalian, saudara-saudariku yang semoga insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali, alhamdulillah pagi ini hari Kamis kita sudah sampai ke hampir pertengahan Ramadan, 13 Ramadan 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali jumpa kita di hari ini, semoga seluruh ibadah kita yang khususnya ditunaikan di bulan ini sampai hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Baik, ini adalah jumpa pertama kita untuk sesi kajian di waktu duha menuju siang barangkali, dengan sesi khusus pembahasan yang menurut saya agak unik ya. Ibu mencari pembahasan tentang sihir gitu. Kenapa mau belajar sihir ya? Baik, karena umumnya barangkali banyak persoalan-persoalan terkait dengan yang dibutuhkan oleh muslimah yang juga sesungguhnya jarang dikaji. Ya, nanti ada materi-materi yang sangat menarik Bu ya. Saya tidak tahu bagaimana ke depan nanti akan di-range untuk pertemuan berikutnya. Tapi nanti misal saya berikan contoh, kenapa sih istri Nabi lebih daripada 4 dan diizinkan oleh Allah lebih daripada 4. Ternyata setelah diteliti, istri-istri Nabi itu diizinkan lebih daripada 4 itu salah satu hikmahnya ternyata seluruhnya mewakili karakteristik seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Di semua perempuan itu, kalau digali karakteristiknya, itu akan ditemukan contohnya di karakteristik istri Nabi. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, semua aspek itu dirubah oleh Nabi jadi lebih baik lagi. Ya, dari yang menghitung urusan uang belanja, sekarang bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Tadi yang cemburunya pada urusan dunia, sekarang melihat yang satu bisa mulai menghafal Quran, dia pengen menghafal. Yang satu dapat informasi ayat baru, dia ingin teruskan lagi. Nanti akan ada di antara ibu pun yang mirip mungkin dengan Zainab, Maimunah, gitu kan? Misalnya Sauda binti Zam'ah, atau mungkin bahkan Sayyidah Khadijah. Ya, tapi bagaimana kemiripan itu dilatih oleh Nabi sehingga menjadi karakter yang lebih mulia lagi. Itu di antaranya. Dan saya jarang menemukan pembahasan misalnya tentang istri-istri Nabi yang ditarik kemudian jadi peran kekinian. Seperti apa sih kemudian mengaplikasikan nilai-nilai itu dalam konteks kekinian. Itu jarang dikaji, padahal dibutuhkan oleh setiap ibu, ya, atau bahkan pernah enggak ibu mengeluarkan ayat-ayat di Quran tentang bagaimana menjadi seorang istri yang Qurani? Jangan-jangan sudah belasan tahun jadi istri, tapi belum tahu seperti apa jadi istri yang baik menurut Quran. Pernah enggak mengeluarkan ayat tentang ibu? Jangan-jangan belasan puluhan tahun jadi ibu, tapi belum pernah tahu bagaimana jadi ibu menurut Quran, misal, ya. Dan sekarang kita akan ambil bagaimana sihir menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk pengetahuan. Walaupun nanti saya menyarankan setelah kajian ini, kalau ada sesi-sesi yang lainnya, saya sarankan lebih baik ambil yang sangat ibu butuhkan. Yang barangkali akan melekat pada peran yang ibu bawa sampai menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibu saat dihisab di hari kiamat gak akan ditanya tentang sihir. Ibu akan ditanya kenapa kamu begini sebagai seorang istri. Apa yang sudah kamu lakukan sebagai seorang ibu dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya. Baik. Materi hari ini saya coba turunkan dulu. Turunan referensinya seperti kita saya sampaikan tadi malam bahwa kajian yang baik itu menurut Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW harus didasarkan pada dua hal yang paling utama. Satu, punya referensi yang jelas. Ya, dalam hal ini jika kajiannya terkait dengan keislaman maka referensi itu harus sampai kepada sumber yang primer. Ya, terkhusus bersumber dari Al-Quran sebagai firman Allah dan Sunnah sebagai keterangan dari Nabi SAW yang menjelaskan hukum Al-Quran ini. Ya, ketentuan ini tadi malam saya sampaikan diantaranya dirangkum oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim di jilid yang pertama halaman 119 posisi paling kiri sebelah atas dan disebut dengan isnad namanya. Saya sudah jelaskan tadi malam, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Babul isnadi minad din. Yang kedua, Ada ketentuan dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, setiap kajian yang dilakukan, apapun yang dibahas, jangan berhenti pada aspek pengetahuan. Yang penting saya tahu, itu Quran tidak menginginkan itu, mesti beda. Harus sampai pada derajat pemahaman, paham, mengerti. Jangan sampai kita membahas apapun, kecuali kita memahami betul apa yang dikaji, sehingga dengan pemahaman ini, mudah kita mengambil sikap, punya argumentasi yang kuat kalau dipersoalkan, dan tenang kita ketika mengamalkan apa yang telah kita ketahui ini. Oke? Ini disebut dengan fiqh. Turunannya ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Puisi paling kiri sebelah bawah. Juga di hadisnya ada di hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi jilid yang pertama nomor hadis ke-71. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Jadi, saya ingin kita dalam memulai kajian ini juga mengacu kepada dua ketentuan ini. Kita coba hadirkan literaturnya sehingga jadi referensi yang jelas dalam kajian kita. Ya, kemudian nanti kita coba pahami dengan baik. Sehingga dengan pemahaman ini, nanti kita mudah mengambil sikap. Jadi kalau kita mau bicara sihir, apa kemudian yang disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah tentang sihir ini, kita kemudian coba pahami, lalu kita gali, dan persoalan terkait itu, coba kemudian kita diskusikan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang ini. Jelas sampai sini? Baik ya. Kalau sudah jelas, mari kita mulai bahasannya. Baik, saya biarkan dulu ini, saya turunkan ke sini dulu. Bismillah. Kita sekarang gunakan untuk referensinya dulu. Sanadnya kita ambil dari Quran dulu pertama. Satu, ya, kasus sihir pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya cukup panjang, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke tengah. Dan kita turunkan lagi ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Dan 10 3, Quran surah 10, Yunus, ayat 77. Dan yang keempat, kita turunkan lagi. Misal, kita ambil, ini juga sampai ayat ke-81 sampai 82, ada dua ayat di sini. Quran surah Taha, surah ke-20, ayat ke-69. Empat ayat ini sangat populer, disebut sebagai ayat penangkal sihir atau kisah tentang sihir. Kasusnya kemudian bisa diambil dan disimpulkan di Quran surah ke-113. Satu surah. Sebutkan Al-Falaq. Yang ibu bacakan tadi salah satunya ya, ada di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara 224 sampai 227, tapi tadi tidak saya tuliskan di sini karena itu terkait dengan turunan saja ya. Itu terkait dengan turunan, khusus terkait dengan musik dan sejenisnya. Kemudian dari sini yang paling penting, dari mana datangnya sihir? Kita turunkan dulu ayat selanjutnya 6. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ini makhluk ini asalnya adalah iblis. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin. Quran surah ke-18 ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Jin ciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Quran surah ke-15 ayat ke-27. Dan dia kadang-kadang berpengaruh terhadap keturunan manusia yang ibu tadi bacakan. Quran surah 26. Maaf, Quran surah 26 Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227. Ya. Ini kurang lebih keberapa bacaan yang kita coba kupas dalam pertemuan di siang hari ini. Jelas di sini? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Saya baru tuliskan ya. Sudah jelas kita berhenti ya. Ini luar biasa di masjid ini ya. Tadi malam belum saya tulis, sudah kelihatan. Masya Allah ya. Sekarang belum saya terangkan, sudah jelas ya. Nah, itu cuma di Melbourne. Luar biasa. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Saya coba ini dulu. Saya tidak naikkan yang di bawah. Saya cukup hapus yang ini ya. Supaya kita agak lebih cepat untuk bisa bahasannya. Baik, pertama kita ambil dulu pengertian, definisi. Apa itu sihir? Kita harus sepakat dulu di definisi. Sebab kalau kita belum sepakat dan belum tahu di definisi, nanti pembahasan lebih meluas. Ya, akan bisa fokus di sini. Ya. Jadi kita tuliskan dulu apa itu yang disebut dengan sihir. Kita mulai dengan definisinya. Sihir. Saya tuliskan dengan bahasa Arabnya. Sin. Ha. Ra. Sihir. Sudah? Sin. Ha. Kemudian. Ra. Sihir. Kata sihir. Sihran. Infinitifnya bisa kita ambil. Bentuknya kata kerja di bahasa Arab berambil dari kata sahara. Yang kadang disebut dengan sahar, kadang disebut dengan sihran. Ini setidaknya memiliki tiga arti utama dalam bahasa Arab. Ada tiga arti dalam bahasa Arab. Pertama, ini arti utamanya. Yang pertama adalah waktu di akhir malam menjelang fajar. Waktu di penghujung malam menjelang fajar. Waktunya disebut dengan sahar namanya. Di masih remang-remang tuh ya. Malam ingin berakhir tapi terang juga belum. Ya, jadi belum sampai kepada fajar. Antara peralihan waktu antara malam menjelang ke fajar. Jadi kalau saya membuat garis begini, saya hapus dulu ini. Kemudian saya coba tuliskan malam. Malam dalam bahasa Arab apa namanya? Lail ya. Baik. Jadi lail, lailah itu malam. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi bisa pakai tak, bisa tidak. Lail atau lailah. Jadi kalau sudah menyebutkan Lailatul Qadar, tidak usah pakai malam lagi. Malam Lailatul Qadar, itu kelebihan. Ya, cukup Lailah saja. Di Lail, Lailah, Laili, Layali, Leli, Lila, itu malam. Ibu Lila, ibu malam-malam. Misalnya, baik, Lail, malam. Kalau malam ini berakhir, maka berakhirnya malam ditandai dengan datangnya fajar namanya. Fajar. Oke, jadi kalau malam sudah berakhir, fajar tiba, kan? Cahaya fajar mulai muncul. Malam dibelah, kan? Gelapnya dibelah, muncul cahaya menunjukkan waktu pagi akan tiba. Nah, jeda antara lail dengan fajar di penghujungnya ini, perpindahan dari malam menuju fajar, ada keadaan remang-remang ini belum muncul, gelap juga seakan-akan hilang. Nah, ini disebut dengan sahar namanya. Sahar. Akhir dari sepertiga malam, penghujung sebelum masuk waktu fajar. Baik. Jamaknya disebut dengan ashar, bentuk pluralnya. Singularnya disebut sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Quran surah ke-51 ayat ke-18, posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 51 ayat 18. Disebutkan kalimat sahar di ayat ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dan di waktu-waktu sahar ini ada amalan kata Al-Quran yang kalau Anda bisa kerjakan itu Allah muliakan dengan memberikan tempat di surga nanti, spesial surganya namanya taman surga. Jadi ada surga biasa, ada taman surga, itu berbeda. Nanti kalau belajar lebih jauh, surga dibagi 4 bagian di Quran. Ada surga yang spesial ya, yang paling utama itu bersama para nabi dan para rasul. Ada di Quran surah ke-4 ayat 69. Nah, surga tingkat kedua itu yang disebut dengan taman surga. Surga tingkat ketiga seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Usi paling kanan sebelah atas. Yang surga yang terakhir itu tidak disebutkan bagaimana keistimewaan khususnya. Tapi disebutkan hanya indah saja. Belum pernah dilihat di dunia, didengar oleh kita, atau dibayangkan oleh kita. Seperti Quran surah kedua ayat ke-25. Tapi yang ini seluas langit dan bumi. Ya, yang surga nomor tiga. Yang taman surga, kenapa disebut spesial? Karena di tempat ini, setiap apa yang kita butuhkan, tidak akan pernah dilayani oleh pelayan surga. Disebut wildanun mukhalladun. Jadi kalau surga biasa, ibu bapak ingin minum, itu diberikan oleh pelayan surga. yang cantik tampan itu tak terlukiskan. Bawa gelas yang Masya Allah gak ada bandingannya lah, dihiasi oleh emas-emas, mutiara-mutiara yang sangat indah yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Dengar juga tidak, dibayangkan pun gak akan seperti itu. Itu surga biasa. Tapi taman surga itu yang berikan semua langsung Allah. Seketika, dan gak usah dibayangkan, langsung seketika diberikan. Bahkan kemuliaan orang-orang ini itu sebelum masuknya pun diperkenankan melihat Allah tanpa hijab, langsung. Ada di Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22-23. Posisi paling kecil sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah. Ada orang-orang yang sebelum masuk surga wajahnya berbinar gembira. Padahal dia belum masuk. Bukan karena masuk surganya. Lihat kalimatnya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Rabbnya langsung dan pesekat. Pada apa yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Yang menarik, amalan orang-orang ini disebutkan oleh Quran. Di Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil ashari, di waktu-waktu ini, ya antara gelap dengan menjelang fajar yang masih remang ini, ya waktunya, maka dia sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun. Sebentar, saya lompat sebentar Bu ya. Di waktunya disebut apa tadi? Sahar. Lihat, semua aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar, aktivitasnya disebut dengan sahur namanya. Sahur, sahur itu bukan makan asalnya. Sahur itu semua aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Namanya sahur. Waktunya sahar. Jadi kalau disebutkan oleh Nabi makan sahur, maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Kisaran 20-30 menit sebelum fajar lah, kurang lebih. Ya, kurang lebih demikian. Jadi kalau sekarang subuhnya jam 5.56, ibu makan jam 4, itu bukan sahur. Itu makan terlalu awal. Baik ya, malam yang diakhirkan. Tapi kalau disebutkan sahur, itu maksudnya makannya di waktu sahar ini. Waktu yang lebih dekat kepada fajar, sehingga energi kita itu terkumpul banyak dan kuat menjalani puasa. Ya. Teruskan, paham sampai sini? Jadi, kalau disebutkan sahar pertama kali, artinya waktu menjelang fajar. Baik. Situasinya antara gelap dan terang. Baik, kalau ibu keluar di waktu ini, tapi tidak ada lampu misalnya, nggak ada cahaya, benda bisa nampak tidak? Bisa ibu pastikan ini benda apa? Bisa. Baik, kadang nampak, kadang tidak. Atau mungkin kadang ragu, karena masih remang-remang. Ibu bisa melihat sesuatu yang remang-remang. Kira-kira apa gitu kan? Masya Allah bayangannya terlihat seperti benda tertentu, ternyata ketika dibuka benda lain, kan? Bisa terjadi ya? Baik. Ini yang ingin saya sampaikan pertama. Waktu menjelang fajar, tapi fokusnya ini, antara keadaan gelap ataupun terang, sesuatu yang belum bisa dipastikan hakikatnya. Kedua, kata sahar, yang juga disebut sihir, bisa diartikan sebagai sesuatu yang memikat. Hal yang memikat. Memesona. Membuat kita kagum, tertarik. Gitu ya. Nabi pernah sampaikan, bima makna dalam riwayat, inna fil qawli lasihrun. Inna fil qawli lasihran. Ada orang yang kalau sudah berkata-kata, berretorika, itu seperti sihir. Ya. Sihir di sini bukan dalam artian yang kita bayangkan sekarang. Ya. Ada magic, ada santet, dan macam-macam. Bukan. Ya, tapi ada orang yang berkata, kata Nabi, kata-katanya begitu mengagumkan. Gitu. Jadi membuat orang bisa kagum, bisa terpikat, dan begitu memesona. Kayaknya gak pengen selesai itu, pengen dengar terus. Jadi kalau dia bawa ke area-area yang sekiranya, mohon maaf, ya, membawa suasana sedih, orang bisa nangis. Suasana gembira, orang bisa tertawa dan sebagainya. Nah, itu dalam ungkapan bahasa Arab disebut la fil qawli inna fil qawli la sihrun. Ya, di kata-katanya itu seakan-akan ada sesuatu yang sangat memikat, memesona, seperti sihir. Dua. Yang ketiga, ini barangkali yang terkait erat dengan pembahasan kita. Sihir atau sahar juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak kasat mata. Dan membawa dampak buruk dalam kehidupan. Ya, sesuatu yang tidak kasat mata, tidak tampak secara langsung, walaupun mungkin terasakan akibatnya, tapi membawa dampak buruk dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan kata sihir dalam bahasa Arab atau sahar, itu tidak akan terlepas dari tiga hal ini. Satu, bisa antara waktu dari malam ke fajar, bisa sesuatu yang mengikat, memikat dan mengagumkan, juga bisa dipahami sebagai hal yang tidak nampak dalam pandangan, tapi bisa dirasakan namun membawa dampak buruk dalam kehidupan. Dan walaupun ketika ini muncul, mau diartikan manapun, ibu sekalian, khususnya yang ketiga yang ini, khususnya yang ketiga, ini juga membawa unsur-unsur yang ini. Makna-makna yang ini. Bukankah ketika tidak kasat mata, artinya tidak jelas antara gelap dengan terangnya? Gak mana gitu kan? Kenapa disebut dengan sihir? Karena gak nampak dalam pandangan kita. Kita gak bisa bedakan ini. Ini siapa sebetulnya? Kayak remang-remang yang datang ini. Dirasakan tapi gak kelihatan. Seperti melihat sesuatu yang remang, seperti nampak sesuatu, tapi hakikatnya bukan gitu. Jelas ya? Baik, ini kenapa kemudian disebut dengan sihir? Lalu juga sama, kadang-kadang dalam hal tertentu bisa membuat kagum. Bukankah ketika seseorang minta bantuan kepada tukang sihir, lalu itu berhasil, dia merasakan ada kekaguman? Kemudian seperti sesuatu yang memesona, hebat ya. Ya ada magic, ada macam-macam, ketika dia minta bantuan untuk itu terjadi. Paham sampai sini? Nah, maka makna ini pun ketika kemudian ditafsirkan, tidak akan lepas dari dua makna. Yang pertama terkait dengan makna kiasannya. Maka pembahasan kita ketika akan membahas ini, kita akan lebih fokus membahas yang ini, makna ketiganya, tapi juga tidak mengabaikan pada satu dan dua maknanya, karena ini nanti akan terbawa ketika praktek sihir ya didapati dalam fase-fase kehidupan. Saya ingin pastikan dulu untuk sementara, secara bahasa bisa dimengerti ini? Paham ya? Jadi kalau disebutkan sihir dalam konteks kekinian, maka yang dipahami ini bagian ketiganya. Jadi kalau dipahami dalam hukum Islam, apa itu sihir? Maka yang dimaksudkan yang ini. Hal yang tidak kasat mata, tapi membawa dampak buruk dalam kehidupan. Ingat, jadi kalau disebut dampak buruk, berarti sihir itu nggak baik. Paham ya? Ini nggak ada sihir yang baik. Semua sihir pasti buruk. Jelas ya? Baik. Tapi sifatnya hati-hati, karena dia tidak kasat mata, membuat remang tuh, antara gelap dengan terang. Dirasakan memang terang adanya, terasa ada sihir nih. Tapi kita nggak bisa menatap secara langsung, itu poinnya. Di sifat sihir ini, bisa dirasakan, tapi barangkali cukup sulit juga untuk diindra. Dia terang, bisa terasa, tapi gelap, sulit untuk diindra. Dan juga bisa memikat orang yang menggunakannya. Memikat orang yang menggunakannya. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau sudah terpikat itu biasanya umumnya semakin lekat atau menjauh? Semakin lekat, bahkan jadi candu. Hati-hati. Orang kalau suka dengan sesuatu, terus, dan sulit untuk keluar darinya. Maka sifat ini, seperti halnya orang terpikat dengan terpesona, bila masuk ke dalamnya, tidak mudah untuk keluar darinya. Poinnya. Siapa sih? Nah, dari sini, mari kita identifikasi dari aspek kemudian keterangan Al-Qur'annya, ya, sehingga kita bisa membawa kesimpulan sampai ke makna ini. Tahu dari mana ini semua bisa disebut buruk, kemudian tidak kasat mata, tapi juga bisa dirasakan, sulit diindra, lantas sampai dengan orang-orang yang terlibat dengan ini, tidak mudah keluar, sampai ke akhirnya bagaimana solusi menghadapi ini, sekiranya kita barangkali merasakan hal-hal yang dekat dengan ciri-ciri ini. Di poin-poinnya setelah diketahui, kita akan pelajari tentang sejarahnya. Kemudian, yang kedua, tentang sumbernya, dari mana sumber sihir ini. Yang ketiga, akibatnya. Yang keempat, obatnya atau solusinya. Yang kelima, pencegahannya atau penangkalnya. 5 poin ini yang kita coba bahas. Kalau ada ini, dari mana asal mulanya tiba ini, kan? Dan sumbernya dari mana? Kalau sihir itu buruk, kenapa kemudian Allah kemudian menetapkan itu ada? Ya, apa tujuannya? Apakah memang ingin membuat hamba jadi buruk atau sebagai ujian supaya kita bisa menghindarinya, kan? Seterusnya sampai nanti akibat sihir ini apa? Akibat itu bisa kepada fisik, yang kedua kepada keyakinan. Apa konsekuensinya kalau orang terlibat kepada sihir? Kan, apakah diakui akidahnya atau keluar dari akidah atau dia kufur atau fasik dan sebagainya. Kemudian kalau sekiranya teridentifikasi ada orang terkena ini dengan ciri-cirinya, bagaimana cara untuk solusinya, mengobatinya? Atau yang terakhir, bagaimana cara kita membiasakan supaya tercegah dari sihir yang mungkin dihadirkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang berniat buruk pada kehidupan kita. Paham sampai sini? Baik. Saya boleh hapus ini? Alhamdulillah. Nanti kalau tertinggal catatannya, insyaallah kajian kita juga terekam dan sekarang tersambung live juga ya. Jadi yang tidak hadir juga di sini bisa tersambung dengan kajian kita di Akhir TV insyaallah ya. Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita coba teruskan dengan bahasan spesifik terkait dengan poin-poin dimaksud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Fokus, saya bacakan permulaan ayatnya. Bismillah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kalimat sihir ditemukan di sini. Quran surah kedua ayat 102. Pertama, lihat keterangannya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka ada orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Pertama disebutkan oleh Quran di era Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Di poinnya. Kedua, lihat kalimatnya. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman ini, beliau Nabi, Rasul, tidak mungkin kufur, kata Al-Quran. Tidak kufur. Tapi setan yang kufur. Setan di sini disebut oleh Quran kufur. Tiga, yu'allimuna an-nasa sihra. Kenapa salah satunya setan disebut dengan kufur? Ternyata tidak hanya menyimpang kepada Allah. Ciri kufurnya, kata Al-Quran, dia mengajarkan sihir. Lihat konsekuensinya. Mengajarkan sihir. Saya berhenti sampai sini dulu. Fokus ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, fokus. Ya, sekarang kita ingin mulai dulu. Kalimat sihir pertama di Quran, disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Baik, fokus ini. Ketika disebutkan kalimat sihir ini, yu'allimuna an-nasa sihra, kemudian dikaitkan oleh Quran dengan era di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sihir itu pertama kemudian muncul di muka bumi, hadir dalam praktik kehidupan, itu muncul pertama kali di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini poinnya. Jadi kalau kita kemudian katakan sejarahnya, kapan sihir muncul? Di masa siapa? Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa Nabi Sulaiman ini, karena beliau Nabi, beliau Rasul, dan setiap Rasul itu mesti diberikan kelebihan. kemuliaan dibandingkan dengan manusia biasa untuk membuktikan dan menjadi hujah bahwa beliau Rasul bukan orang biasa. Mesti ada bedanya. Jadi kalau melekat kepada Rasul, maka disebut dengan mukjizat namanya. Sebab kalau enggak ada mukjizat nanti, bagaimana membuktikan bahwa dia seorang Rasul? Jadi setiap Rasul pasti ada mukjizatnya. Ya, dari Nabi Muhammad ya, sampai ke Nabi Nuh alaihissalam itu Rasul. Nabi Adam bukan Rasul, tapi beliau Nabi. Beliau Nabi. Ya. Jadi kalau ibu bapa urutkan, ketemu semua yang dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu seluruhnya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khazaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi wassalam jami'an, ketika diangkat jadi Rasul, dipilih oleh Allah, dipilih itu disebut dengan istofa namanya. Orangnya disebut Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Inna Allah astofa Adam. Istofa. Inna Allah astofa Adam wa Nuha Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga besar Ibrahim wa ala Imran alal alamin dan keluarganya Imran. Adam disebut sendirian, Adam. Nuh disebutkan. Dari Nabi Nuh kemudian disebutkan keluarga Ibrahim. Karena dari keluarga Nabi Ibrahim ini banyak yang jadi Nabi dan Rasul. Dipilih oleh Allah. Ya, dari Hajar kemudian alaihissalam turun Ismail. Dari Sayyidah Sarah alaihissalam turun kemudian Ishaq. Dari Ishaq ini ada Ya'qub. Dari Ya'qub ada Yusuf kesininya. Ya, dari kesininya sepupunya ada Zakaria, ya, keluarganya Imran, dari Imran turun kemudian istrinya Hannah, dari Hannah turun Maryam, dari Maryam turun Isa alaihissalam. Dari sini turun Daud kemudian Sulaiman. Jelas ya? Jadi keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena mereka dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul, mesti punya mukjizat untuk membedakan antara manusia biasa dengan seorang rasul. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Beda dengan nabi-nabi selainnya dan rasul selainnya. Karena mukjizat yang diberikan terkait erat dengan kebutuhan umat yang ada pada masa itu. Biasanya apa yang nampak unggul pada umat saat itu, nabi harus diberikan kelebihan yang lebih dibanding dengan umatnya. Zaman Nabi Isa itu banyak dokter yang ahli. Sehingga dikatakan semua penyakit bisa terobati. Maka diturunkanlah oleh Allah penyakit yang enggak bisa diobati pada saat itu, ada kusta dan kematian. Maka mukjizat Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat khusus oleh Allah untuk mengungguli orang-orang yang merasa dan mengklaim dirinya hebat dalam kehidupan. Maka ketika beliau sentuh, gak usah pakai obat macam-macam. Tangannya menyentuh sesuatu langsung sembuh. Menyentuh dalam bahasa Arab disebut dengan masaha, mengusap. Masaha. Usapannya disebut Masih. Makanya disebut kemudian Isa al-Masih atau Mesia. Ya, Mesi dalam bahasa sekarang. Itu begitu mengusap sembuh. Nabi Isa ini buta, usap sembuh. Masya Allah. Nabi Isa ini gak bisa bicara, usap sembuh. Nabi Isa ini kulitnya sakit, usap sembuh. Pokoknya dokter bangkrutlah pada saat itu. Ya? Nah, ini Nabi Isa. Baik, biiznillah dengan izin Allah. Nabi Sulaiman berbeda lagi. Maka Masya Allah kekuasaannya ya, bisa menaklukkan awan, bisa menggiring angin, bisa memerintahkan burung, bicara dengan hewan, bahkan menguasai jin-jin dan sebagainya. Ini poinnya. Baik, kalau saya misalnya gambarkan begini Bu. Awan datang. Terus tiba-tiba awan datang. Mau awan kinton, awan biasa, dan sebagainya. Bisa gitu kan? Awan datang. Baik, begitu awannya datang, ibu kagum gak? Pasti kagum. Takut gitu kan? Masya Allah. Ada kekaguman tersendiri kan? Baik, dulu ada anak-anak kecil tuh. Saya waktu kecil tuh suka lihat. Pernah ada, bukan suka nonton ya, cuman pernah lihat gitu. Ada 97 itu, ada apa Dragon Ball itu ya. Yang sekarang dimodifikasi itu. Kalau enggak salah ditulis oleh Yusuke Watanabe dulu itu, ya. Itu ada Son Goku, Son Gohan itu kan musuhnya Piccolo dan sebagainya itu. Saya ingat betul pas saya lihat dulu itu. Tapi itu ada awan kinton dipanggil terus naik ke atas ya. Anak-anak kan pada senang tuh ngelihat, kagum dan sebagainya. Baik, Ibu masih ingat sesuatu yang mengagumkan, mau ngikat dan sebagainya disebut apa namanya? Baik. Dia orang mulai menduga ini Sulaiman punya sihir nih. Ya, jelas ya. Ini sihir nih, bisa mengendalikan ini, mengendalikan itu dan menghadirkan kekaguman tersendiri. Maka Quran bantah, bukan, Sulaiman enggak pernah mengajarkan sihir. Itu mukjizat yang melekat pada Nabi Sulaiman. Ya, makanya Quran katakan Nabi Sulaiman enggak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman itu seorang rasul, punya mukjizat tersendiri, bisa bicara dengan binatang, mengendalikan angin dan mengendalikan berbagai hal. Paham sampai sini? Maka kalau ada yang mengatakan sesungguhnya sihir bersumber dari aspek kenabian atau mukjizat Nabi Sulaiman, maka langsung ditolak oleh Quran. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Memang hadir di masa Nabi Sulaiman, tapi bukan beliau yang mengajarkan. Jelas ya? Eranya di sini, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan itu. Tapi yang paling luar biasa adalah Quran tidak mengatakan sihirnya, tapi menisbatkan hukumnya. Kata Quran, mustahil Sulaiman berbuat kufur. Wa ma kafara Sulaiman, menggunakan ma di situ. Menafikan, ma-nya nafi, meniadakan. Sulaiman enggak akan pernah kufur dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Baik. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kufur. Ini aktornya sudah mulai dimunculkan oleh Quran. Setan. Dan langsung disebutkan hukum. Setan yang kufur. Kenapa kemudian setan ini disebut kufur? Kita lihat. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena setan ini, dia mengajarkan sihir. Jadi ternyata yang mengajarkan sihir itu dibantah oleh Al-Quran, bukan Nabi Sulaiman. Itu adalah hal yang melekat pada dirinya sebagai mukjizat. Tapi setan yang mengajarkan sihir. Yang nampak seperti mengagumkan, tapi membawa madarat dalam kehidupan ini sangat bahaya. Dan langsung disebut oleh Quran, resiko. Resiko bersentuhan dengan sihir, resikonya kufur. Baik. Pelan-pelan. Saya cek dulu, sihir muncul di zaman siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman penyihir bukan? Bukan. Apa beliau? Nabi, Rasul dan manusia, gitu kan? Baik. Dan dibantah oleh Quran. Sumber sihir dari siapa? Setan. Baik. Apa akibatnya kalau bersentuhan dengan sihir? Kufur. Jelas sampai sini? Baik. Siapa itu setan? Baik. Kalau tidak tahu, katakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Malaikat ditanya berkata, Quran surah kedua ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Kami enggak tahu ya Allah kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Maka sahabat ditanya, mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Saya enggak tahu, Allah dan Rasulullah yang tahu. Di malaikat dikatakan, Wallahu alam. Nah, sahabat dikatakan, Wallahu alam. Ada manusia, bukan sahabat, bukan malaikat, bukan Rasul. Oh, ditanya, tahu semua. Buka Google dulu, dilihat. Ya. Sudah gampang, enggak usah banyak mikir. Kalau enggak tahu, katakan, Wallahu alam, singkat. Enggak usah banyak dipikirin. Ya. Baik, mikirin bikin kita susah. Ya, jalan, parkir penuh, mikir. Masya Allah, sudah cari parkir yang kosong, selesai. Apalagi sekarang aneh-aneh ya, lihat awan gelap, mikir terus bikin status lagi. Sekarang Melbourne gelap ya, emang kenapa? Ada kerjaan. Ada kerjaan. Ayo sini, lihat. Siapa itu setan? Allahu alam, Allah yang tahu. Karena Allah yang tahu, kita tanyakan kepada Allah, siapa setan nih? Kan? Baik, saya belum tuntaskan ayat ini, tapi saya coba temukan dulu ini. Hati-hati Bu ya, Pak, karena kalau bicara dengan setan, nanti bicara tentang setan, bukan bicara dengan setan ya. Kalau bicara tentang setan, ini akan kompleks masalahnya. Akan kompleks masalahnya. Lihat sini. Setan itu selalu digambarkan evil gitu kan? Dengan iblis konotasinya. Padahal enggak setiap setan itu iblis. Yuk, apa bedanya antara setan dengan iblis? Ibu buka kalimat iblis pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Oke, posisi paling kiri di pertengahan. Enggak sedikit ke atas ini, yang nomor 7. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan pada para malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk hormat kepada Adam, sujud penghormatan. Ingat bukan sujud penyembahan di sini. Sujud itu puncak penghormatan. Ingat, hormat. Maka semua hormat kecuali iblis. Ingat? Aba, dia enggak mau menghormati Adam, wastakbar karena sombong dia. Ya. Sikap sombongnya disebutkan di Quran surah ke-7 nanti, Al-A'raf. Dari ayat 11 sampai ayat 13-nya. Ya, ketika dikatakan ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kenapa kamu enggak mau sujud ke Adam saat saya perintahkan? Di ketika Allah sampaikan, "Hei, kamu saat sujud ke Adam itu bukan nyembah Adam, tapi karena saya perintahkan." Di bukan karena sujudnya, saya enggak penting, enggak butuh dengan sujud kamu ke Adam. Sama dengan kita saat salat, Bu ya, Pak ya. Saat kita sholat, tuh Allah gak butuh dengan sujud kita. Semuka bumi dan langit gak sholat, gak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tapi yang butuh kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Makanya kata Allah, saya nyuruh kamu sujud, bukan karena sujudnya, tapi karena saya perintahkan kamu. Kamu gak taat sama saya. Apa kata Iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia cuma dari tanah aja. Masa yang levelnya tinggi mesti hormat kepada yang rendah? Ini sombong. Paham sih ini? Baik, maka dari itu kemudian Allah murka kepada makhluk ini, diminta untuk keluar dari rahmat Allah. Keluar kamu, gitu kan? Keluar. Pergi gitu kan? Kemudian keluar dari tempat terbaiknya, dia pergi secara singkat saja. Nah, ketika itulah kemudian Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak sekalian, untuk masuk ke tempat terbaik di surga. Quran surah kedua ayat 35-nya. Lihat kalimatnya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan pada Adam dan istrinya, pasangannya, masuk kamu ke surga. Tapi saat dia masuk ke situ, iblis pun kemudian bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya, kalau ingin bukti, saya ingin tunjukkan, beri saya kesempatan, saya goda Adam sampai melanggar ketentuan. Maka diajukan proposal kepada Allah, minta permohonan supaya diberi kesempatan goda Adam. Saat menggoda itu, tujuannya hanya ingin membuktikan bahwa saya memang hebat, enggak layak saya sujud kepada Adam. Ya. Maka apa yang terjadi? Allah izinkan, silakan. Silakan, tapi Adam pun diberikan perisai untuk bisa dijaga di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika iblis ini mulai menggoda kepada Adam, maka namanya dirubah oleh Allah menjadi setan. Quran surah kedua ayat 36-nya. Fa'azallahuma syaitan. Lihat kalimatnya. Kelihatan bedanya antara iblis dengan setan? Di saat disebut iblis, dia belum menggoda Adam. Gak menggoda Adam. Dia cuma menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Baik, siapa makhluk ini? Makhluk iblis ini siapa sebetulnya? Diterangkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan ini. Kalimat yang ini sama persis pembukanya dengan yang ini, 7 dengan 8. Di sini wa idz qulna lil malaika, di sini wa idz qulna lil malaika isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk hormat sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud hormat illa iblis, kecuali satu makhluk iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang. Jin, ini asalnya jin yang menyimpang. Jin yang menyimpang. Fasik. Saya turunkan sebentar ya, fokus sampai sini, fokus dulu lihat. Iblis asalnya jin yang menyimpang. Termasuk kalangan jin awal mula. Kalimat menyimpangnya dari kata fasak. Fa fasaqa an amri rabbi. Pekerjaannya disebut fasak. Makhluknya disebut fasik. Namanya. Yang menyimpang dari ketentuan Allah. Allah minta dia sujud kepada Adam. Dia menyimpang. Kenapa? Karena sombong. Lihat sini boy ya. Fokus ya. Saya berikan makna bahasanya. Saya tulis begini. Iblis. Iblis. Kalau saya turunkan akar katanya, ada balasa. Kalau saya balik hurufnya di ilmu sharaf, ada qalbun namanya, kita balik jadi lam basa, lam basin. Atau labisa. Di hurufnya masih sama, ba lam dengan sin, ni lam ba dengan sa. Kalau saya katakan labisa, itu artinya sesuatu yang baik menutup yang tidak baik. Jadi kalau ada yang tidak baik, gak mau tampak, tuh saya tutup dengan yang baik, sehingga gak kelihatan yang tidak baiknya, maka itu disebut dengan labisa. Penutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas, pakaian. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini untuk menutup aurat yang tidak ingin tampak. Gak mau kelihatan. Paham? Baik, takwa itu disebut dengan libas. Walibasut takwa dhanika khair. Takwa itu perhiasan terbaik untuk menutup keburukan kita. Jadi kalau tidak ingin dipandang buruk, berlakulah yang baik-baik. Menutup kata-kata baik, menutup yang kotor. Pandangan baik, menutup yang buruk, dan seterusnya. Tapi kalau ibu balik, misal, yang kotor menutup yang baik. Maka kalimat yang berubah dari labisa jadi balasa ini. Jelas ya? Kalau kemudian jadi tertutup misal oleh yang kotor itu, maka yang ditutup ya disebut dengan iblis namanya. Kenapa disebut dengan iblis? Ingin diterangkan, ini asalnya jin ini sebetulnya punya sifat baik asalnya. Baik dia. Ya dia menyembah Allah, dia hormat dan seterusnya, dia beribadah. Cuma ketika diciptakan Adam, dia cemburu. Muncul kesombongannya. Tertutuplah kebaikannya selama ini dengan sifat sombongnya. Seakan-akan kebaikan itu luntur, ditutup oleh sifat buruknya yang sombong ini. Tertutup semuanya. Maka saat itulah kemudian ketika menutup disebut dengan iblis. Paham sampai sini? Karena penyimpangan ini. Ya, Anda bisa bayangkan. Karena sombong luar biasa, tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah, diusir oleh rahmat Allah, dijanjikan kemudian dengan neraka dan kekal di dalamnya. Saya mau tanya begini. Tadi jinnya, iblis tinggalnya di mana? Di? Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Tadi ini peristiwa terjadi di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Jadi tinggalnya di mana? Di langit ya. Perhatikan. Ibu saya mau tanya, apa perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu antara di langit dengan di bumi. Satu harinya di akhirat, di langit, sama dengan berapa lama di bumi? Allahu'alam. Baik. 1000 tahun. 1000 tahun ya. Dari mana tahunya? Quran surah ke-32 ayat ke-11. Dan surah Al-Ma'arij ya. Baik. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi kalau sehari dikerjakan di akhirat sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau kita nikmat sehari saja di akhirat, itu nikmatnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang masuk neraka nanti misal, satu detik saja itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau ada orang masuk surga, sedetiknya sama dengan 48 hari nikmat dunia. Indahnya luar biasa. Artinya, lihat ini yang mau saya sampaikan. Kalau jin ini pernah ibadah menyembah Allah, cuma sehari aja hitungan akhirat, itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Tapi yang tahukah ibu, tahukah antum teman-teman di sini, termasuk ikhwan yang ada di sini, lihat sini, 1000 tahun ini gak ada delay-nya. Ketika dia bersikap sombong, keluar dari ketentuan kepada Allah, tertutup semuanya, keluar dari rahmat Allah, neraka juga kekal di dalamnya, gak ada nilainya. Sekarang manusia, ada gak yang pernah menyembah Allah selama 1000 tahun? Terus. Ada. 2000 tahun, 3000 tahun. Iblis saja, ini, jin saja yang taat, pernah menyembah Allah, taruhlah misalnya 10 hari, 10 ribu tahun, misal, itu gak ada nilainya ketika dia sombong. Sekarang manusia yang ukuran umurnya aja gak nyampe 200 tahun, mau sombong. Ya, apa yang mau dibanggakan ini kan? Ini yang paling bahaya. Nah, secara singkat, kita sudah tahu sekarang, dia jadi iblis, tapi dia belum menggoda Adam. Maka ketika nih Adam dimasukkan ke dalam surga, Adam masuk surga, sifat sombongnya ini pun tidak kemudian membimbing dia untuk bertobat. Tapi masih menutup dia dari hidayah. Lihat, sombong salah satu fatalnya adalah akan menutup seseorang dari pintu hidayah. Sulit, orang sombong itu sulit diingatkan. Termasuk sombong dalam urusan ibadah. Sombong dalam urusan ilmu, kedudukan dan sebagainya. Ini saf sudah mau lurus, Pak. Sampingnya masih ada yang kosong tuh, ingin dirapatkan. Pak, tolong Pak, rapatkan supaya sholatnya enak. Ah, kamu siapa? Masya Allah. Ya, kamu baru di sini, saya sudah lama di sini. Saya sudah 15 tahun di masjid ini. Padahal masjidnya baru 10 tahun, Bu. Ya, kadang-kadang susah gitu. Nah ini, jadi susah mau diingatkan pada yang baik, sulit. Jadi sombong itu kadang-kadang bisa menutup pintu untuk mendapatkan masukan bahkan hidayah. Karena sombong. Korun. Ya, tidak karena sombong. Hampir semuanya musnah karena sombong, gitu. Ini poinnya. Nah, karena sifat inilah kemudian dia ingin buktikan, bukan tobat ketika Allah murka kepadanya, Allah sebetulnya masih memberikan peluang untuk tobat. Tapi karena sifat sombongnya dia katakan, saya akan buktikan ya Allah saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri saya kesempatan untuk menggoda Adam. Maka ketika iblis menggoda Adam, namanya dirubah oleh Allah menjadi setan. Lihat. Kedua, ayat 36, fa azallahuma syaitan. Apa itu setan? Secara bahasa beda dengan ini. Kalau ini lebih kepada makhluk. Setan asalnya dari kata syatana. Syatana. Shin besar. Ta nun. Apa itu syatana? Sesuatu yang menjauhkan. Hal yang menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dipersingkat, segala hal yang menjauhkan kita dari Allah itu disebut dengan syatana. Kalau ini melekat pada satu makhluk, apapun makhluknya, baik benda hidup ataupun mati, nampak atau tidak, maka ketika melekat padanya, kalimatnya berubah dari syatana menjadi syaitan. Dari syaitan. Di segala hal yang menjauhkan kita dari Allah, maka sifatnya disebut dengan syaitan. Apapun makhluknya. Pelan-pelan. Baik dia tidak tampak, ataupun tampak terlihat langsung oleh kita. Ya. Sekalipun itu cuma lampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita fokus untuk belajar, nah itu juga sama ya, kita lihat nanti. Lihat sini, fokus. Misal sesuatu yang terlihat. Yang kedua, tersembunyi, tidak tampak. Saya turunkan dulu ya. Lihat sini, saya mau ajarkan sesuatu yang indah dalam bahasa Arab. Setiap ibu bapak menemukan kata yang diawali dengan huruf jim dan nun, apapun setelahnya itu pasti tersembunyi. Ya. Jannah, jim dengan nun. Setiap ada kata jim dengan nun di awalnya, itu pasti nggak nampak, tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan, dia tersembunyi, nggak nampak dalam pandangan kita. Di fitrah jin itu memang tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya. Pasti jin bermasalah itu. Pasti bermasalah. Ya. Dan yang paling masalah, manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu repot. Misal, janin. Perempuan punya janin. Jim, nun, ya, nun. Ini. Kenapa disebut dengan janin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Tertutup. Jannah. Jim, nun, tak. Kenapa disebut dengan jannah surga? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan kita. Setiap yang tidak tampak disebut dengan jim dan nun. Sekarang perhatikan. Setan ini, sifat yang menjauhkan dari Allah, bisa muncul dari segala yang tidak tampak. Tadi segala yang tidak tampak disebut dengan apa, Bu? Jin. Jim dengan nun. Jin. Fokus. Tadi iblis asalnya dari apa? Jin. Berarti iblis pun berpeluang besar dan pasti ini bagian dari setan. Karena tugasnya menjauhkan Allah, orang dari Allah. Paham di sini? Baik, satu. Ini tidak tampak. Kedua, bisa juga tampak. Kelihatan oleh kita. Ya. Bahkan ngajak-ngajak. Misal, nah lawan dari jin, itu lawannya secara bahasa, itu disebut ins. Jin lawannya ins, al-ins. Dari kata al-unsu asalnya, atau al-anasu, ins. Suatu yang tampak. Makanya manusia, itu kenapa disebut ins? Ins, karena memang tampak. Ketika lahir, tampak, kelihatan. Jadi ketika dilahirkan, dia menangis. Ya, kelihatan, fisiknya ada. Dia agak aneh kalau seorang ibu melahirkan, tangisannya kedengaran, tapi wujudnya nggak ada misalnya. Ya, mana orangnya, mana? Enggak, itu mustahil. Pasti kelihatan. Ini untuk membedakan antara manusia dengan jin. Ya. Makanya fitrah manusia itu selalu tampak, nampak terlihat. Jadi kalau ada manusia punya kebiasaan suka sembunyi, nggak mau kelihatan. Ya ke masjid sembunyi-sembunyi, ke rumah ada pintu depan lewat jendela gitu kan, muncul itu tidak ada beda dengan bukan. Saya nggak pernah sebutkan itu. Ya, tidak ada beda dengan sifat fitrahnya yang punya masalah. Jadi kalau jin melakukan penampakan, jin punya masalah keluar dari fitrah, dan manusia pun yang suka sembunyi-sembunyi itu menunjukkan orang sedang punya masalah. Kalau ibu ke rumah anak, sudah mulai gak suka kelihatan langsung, ngumpet-ngumpet, itu anak sedang punya masalah. Sedang dia kena keluar dari fitrahnya. Makanya di Quran, itu jin dengan ins selalu dipasangkan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtal jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran pasangan ini. Jadi, bisa nampak terlihat ins. Jama' dari kata jin disebut dengan jinnah. Jamak dari jin, al-jinnah. Jamak dari ins, itu nas, an-nas. Nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Lihat sini. Jamak dari jin, itu jinnah. Jamak dari ins, itu nas. Lihat kalimatnya. Dan ins disebut juga dengan manusia, orang. Nas jamaknya. Jadi begitu jinnah disebutkan, nasnya pun disebutkan. Minal jinnati wan. Nah, sekolah Allah bi Rabbin. Nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, itu setan. Minal jinnati wannas, bisa bentuknya jin, bisa nas, bisa tampak termasuk manusia. Jadi yang disebut setan itu bukan cuma jin dari kalangan iblis, tapi manusia pun berpeluang jadi setan. Ketika sama-sama berkolaborasi menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai sini? Baik. Ibu tiba-tiba mau pengajian misalnya kan, mau datang ke ta'lim. Mau kemana, Ukhti? Mau ke ta'lim sekalian salat zuhur. Ah, salat nomor 2, nomor 1 kan belanja dulu. Yuk, bisa. Jadi ketika ada seseorang mengajak kepada keburukan, maka saat bersamaan dia sedang ini jadi setan. Sifatnya membawa orang menjauh dari Allah. Ibu malam mau tahajud, begitu mau tahajud suami tiba-tiba muncul. Suaranya kencang sekali. Mama, iya Pak. Sini temani Papa. Mama mau tahajud. Ah, nanti saja sini. Ini bolanya lagi rame nih. Masya Allah. Misal, pengen ditemenin. Pada saat dia menarik seseorang, istri misalnya, ingin ibadah kepada Allah, ditarik dalam urusan yang lain yang menjauh dari Allah, maka suami Anda pada saat itu sedang menjadi, bukan saya yang katakan ini. Ingat ini ya. Setiap orang yang mengarahkan kepada hal yang menjauh dari rahmat Allah, maka ini poinnya. Dia sedang terikat dengan kata tadi, setan. Jamak dari setan, asyaitan, asyaitan, itu jamaknya disebut dengan syayatin. Syayatin, itu jamaknya. Ya, fokus jamaknya apa? Syayatin, masih ingat di Quran surah kedua ayat 102 tadi, ketika menyebut sihir, yang disebutkan kalimatnya bukan setan tapi jamaknya syayatin. Walakinna syayatin katharu yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tapi setan-setanlah yang kemudian kufur. Ketika disebutkan dalam bentuk jamak syayatin, ini bukan hanya menunjukkan satu makhluk dengan satu sifatnya, tapi mungkin ini banyak. Jadi Quran ingin mengatakan yang terkait dengan sihir itu barangkali bukan hanya kalangan jin saja yang dipelopori oleh iblis. Tapi boleh jadi ada kalangan manusia pun terlibat di situ. Saya beri rumus Bu ya. Kalau di dalam Quran disebutkan satu keterangan yang kemudian keterangan itu baik. Tapi ini bukan setan. Baik, mesti di mana-mana berada kita teruskan ya. Baik. Jika disebutkan dalam Al-Quran satu keterangan yang tidak menyebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, tapi dibuat umum, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung lagi di masa depan, di setiap masa dengan tokoh-tokoh dan masa yang berbeda. Sebaliknya, kalau disebutkan spesifik siapa tokohnya, tanpa inisial, langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu, tidak akan menimpa dan mengalami yang lain. Misal, Maryam binti Imran. Disebutkan langsung namanya, bahkan dengan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Kata Maryam, saya tidak pernah disentuh. Tapi bisa mengandung, bisa melahirkan. Beliau suci. Nah, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi pada perempuan manapun lagi di muka bumi ini. Makanya langsung disebutkan bintinya kepada Imran supaya nanti kalaupun ada yang mengaku-aku Maryam kemudian mengatakan saya juga bisa kok mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu. Tapi kalau tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran, anak perempuannya Imran. Ya, bukan anaknya yang lain. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau kita turunkan ini ada peristiwa tidak disebutkan siapa spesifik tokohnya. Kapan kejadiannya? Ini pertanda kejadian ini akan berlangsung lagi di setiap masa, bahkan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Sihir ketika disebutkan masuk konsep yang ini. Gak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya. Ini pertanda di setiap masa selalu ada orang tertarik untuk kemudian bertalian dengan sihir dan menggunakan dalam kehidupan. Termasuk mungkin di masa kini. Ini poinnya yang mau saya sampaikan. Dan perbuatan ini tidak akan pernah jauh dari dua faktor ini. Ya. Kalau bukan setan dari kalangan jin, maka pasti manusia. Dan keduanya mungkin bisa berkolaborasi untuk menghadirkan sesuatu yang dampaknya lebih buruk lagi. Jadi kalau ada kemudian terjadi sihir-sihir dalam kehidupan, itu tidak ada yang lain kecuali sumbernya cuma dua ini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kita sudah temukan di sini kalimat ini. Apa hukumnya? Baik, sudah jelas, enggak ada yang lain kata Quran. Makanya tiga madzhab sepakat di sini. Pelakunya yang sengaja melakukan sihir, ya sengaja dia berkecimpung di sihir, paham resiko tapi dia memilih itu, maka selesai kata Quran kafaru. Kufur hukumnya. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sepakat tiga imam ini menghukumi pelaku sihir yang langsung dengan sihir, ya langsung mengerjakan sihirnya, bukan terkait dengan perantara-perantara, magic dan sebagainya misal, yang menggunakan benda-benda, ya itu langsung dihukumi sebagai kufur. Kafir. Orangnya disebut kafir. Kalau sudah kafir, ya keluar dari akidah. Akidahnya bermasalah. Makanya disebut dalam Sab'ul Mubiqat, ya tujuh dosa besar. Dosa besar. Yang bisa beresiko kepada jatuhnya hukum kufur. Orang yang disebut dengan kafir. Oh, hati-hati ya. Bisa turunkan sejarah sudah diketahui. Sumbernya setan. Setan bisa berasal dari kalangan jin atau manusia. Di pelaku sihir itu gak akan jauh dari ini. Kalau bukan kemudian dari jin atau manusia. Atau kemudian bahkan yang terjadi kolaborasi antara keduanya. Manusia yang memanfaatkan jin. Jelas ya? Baik. Apa hukumnya? Akibatnya apa? Akibatnya pertama, secara hukum syariat, dampak kepada syariat, ini bisa membatalkan akidah. Ya. Menjadikan pelakunya terkena hukum kufur, orangnya disebut dengan kafir. Baik, pelan-pelan sekarang. Sekarang saya mau terangkan dulu sebentar ya. Saya mau terangkan sebentar. Kata kufur ini ketika diungkapkan dengan bentuk kata kerja di Quran bukan menunjuk kepada orang. Ini yang jadi kemudian perselisihan di antara para ulama. Karena di Quran kata kufur dibagi tiga bagian. Satu, dalam bentuk kata kerja kafar. Jamaknya kafaru. Kafar jamaknya kafaru. Yang kafar ditemukan di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum kafar. Jamaknya kafaru, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau disebutkan kalimat kafar, kafar ini yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya langsung. Kalau manusia bukan disebutkan maksudnya non-muslim. Ya. Tapi setiap perbuatan yang berpotensi melahirkan kekufuran. Ini tidak harus dilakukan oleh non-muslim. Kalau non-muslim jelas gitu kan. Nah ini muslim. Dia muslim tapi melakukan perbuatan yang resikonya gitu kan, bisa menghadirkan dosa besar tidak jauh beda seperti orang kafir. Seperti orang kafir. Misal, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sengaja gitu kan. Itu dihukumi kafar dia. Dosa besar di sini. Walaupun dia tidak keluar dari akidah secara langsung. Ya. Sama aja apa bedanya dengan orang yang non-muslim. Non-muslim gak sholat. Kemudian dia pun sudah muslim gak mau sholat juga. Maka bahasa Qurannya, kamu kok kayak gak ada bedanya dengan orang non-muslim? Kalau dia tidak tobat, maka jatuh dalam dosa besar yang nanti disamakan dengan orang-orang kafir hukumnya. Kalau dia tidak tobat. Ini disebut dengan perbuatannya. Kalau orangnya langsung non-muslim, non-muslim langsung, itu disebut dengan kafir. Yang tidak beriman. Jadi kalau disebut istilah kafir, ini langsung menunjuk pada orang, bukan perbuatan. Jadi kalau yang ini non-muslim, orangnya tidak beriman. Kalau yang ini pada perbuatannya. Jadi bisa dilakukan oleh orang yang mengaku beriman, tapi perbuatannya mengingkari imannya. Baik. Kalau sudah ada kalimat gini, ini berarti dosanya cukup besar, dosa sangat besar, yang gak ada bedanya dengan yang ini. Dan sebetulnya kata kafir itu bu, kafir gitu kan. Tidak hanya menunjuk kepada yang tidak beriman, non-muslim. Tapi sebetulnya kata yang sangat sopan dalam bahasa Arab ini. Halus sebetulnya. Sopan. Karena kafir itu asal katanya sesuatu yang terhalang. Sesuatu yang terhalang. Gak pakai terhalang. Bisa. Ini apa? Spidol, saya simpan di belakang ini. Spidol terhalangi oleh ini. Maka saya sebut hadi kafir. Kafir, terhalang. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu penutup, terhalang, penutup, sesuatu yang menghalang. Itu dari bahasa Arab. Banyak kok kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Inggris. Sugar. Sugar itu dari kata sukar, gula. Sugar gitu ya, banyak. Ya, cover, tertutup. Ya makanya ketika orang-orang di zaman Nabi diajak masuk Islam, kemudian dia masih menolak, menutup dirinya, gak mau menerima, oleh Quran disebut kafir. Dan mereka gak marah karena sopan bahasanya. Silahkan cek oleh ibu. Ada sekelompok kalangan, tokoh-tokoh orang-orang pada saat itu datang kepada Nabi malam-malam. Mengatakan, Muhammad kita gak usah lah, kita memang beda. Tapi kita gak usah ribut, gak usah berselisih, gak usah perang. Gini aja, kita gantian aja. Kami nyembah Tuhan kamu sekarang, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Bergantian kita. Apa jawaban Nabi? Nabi diam, turun ayat. Surahnya bahkan disebut dengan nama mereka. Al-Kafirun. Jamaah dari kata kafir. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada mereka, hei orang-orang kafir. Kafir, ketika dikatakan kafir, mereka tidak marah kok. Karena mereka mengakui ketika diajak, mereka gak mau. Hei kafir, memang saya kafir, saya menutup diri, saya gak mau dengar kamu Muhammad. Makanya ketika ayatnya turun, mereka itu orang jahiliyah, fasih bahasa Arab, sangat mengerti bahasa Arab, disebut kafir gak marah. Kenapa kamu nyebut kafir? Dasar begini, enggak, biasa aja. Karena kata-katanya sangat sopan sebetulnya, kamu masih terhalang. Iya, saya memang terhalang, kamu mau apa? Kata mereka demikian. Makanya ketika ayatnya turun, mereka dia biasa saja, mereka pergi. Yang paling aneh itu orang sekarang. Ya disebut kafir, dia gak bisa bahasa Arab. Ya, dia gak paham bahasa Arab, gak bagus bahasa Arabnya, gak pasti bahasa Arab. Disebut dengan bahasa yang halus, marah. Kamu kafir, ya kata siapa ya? Oh, Masya Allah, ya, orang Arab aja gak marah, kenapa antum marah? Itu bahasa sangat sopan sekali loh, sopan sekali. Silahkan bedakan dengan sisi yang lainnya. Saya pernah temukan kalimat gitu kan, entah di mana. Dia orang yang tidak sepaham disebut dengan domba. Anda bisa bayangkan. Kita masih sopan terhalang, ini domba tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Bisa gitu kan? Statusnya jadi turun di situ. Nah, ini cuma perbandingan ilmiah ya. Hati-hati juga. Jangan capek kemudian jadi marah. Nah, besok-besok saya pulang di sini tersangka nanti kan. Agak sensitif sekarang. Dan ini bukan persekusi ya. Awas, hati-hati. Ayo kembali ke sini. Sudah. Nah, jadi saya mau turunkan supaya kita paham bedanya. Kalau yang ini orangnya. Kalau yang ini perbuatannya. Kalau kita mau gabungkan keduanya, kemudian bisa berbahaya bagi kepentingan akidah, bahkan menzalimi kemudian orang-orang Islam ya, maka dijamakkan bentuknya. Keduanya digabungkan jadi kufar namanya, kufar. Ini perbuatan plus orang. Ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Quran surah 48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang mengaku mengikuti beliau bersama Nabi, bersama tuntunan Nabi, tegas pada segala hal yang menyimpang. Tegas. Jadi pada perilaku yang menyimpang ini, yang melahirkan dosa besar, tegas, jauhi, hindari. Zero tolerance. Gak ada toleransi di sini. Termasuk kepada orang-orang yang berpeluang mencelakakan. Mobil Anda diambil, Anda proses, teriak-teriak, Anda pertahankan. Iman Anda diambil, masa Anda diam saja? Ya, jadi pada hal yang segala hal yang menyimpang, kita tegas di sini. Ya, poin. Lihat sini poinnya. Dan sihir digolongkan pada ini. Tidak disebut dengan ini. Seakan-akan Quran ingin mengatakan, lihat kalimatnya. Bahkan sihir pun berpeluang dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Tapi dia melakukan ini. Dan itu dosa besar. Jika Anda menemukan yang seperti itu, tegas. Tinggalkan, jauhi, karena resikonya bisa berbahaya. Paham sampai sini? Baik. Kita punya waktu berapa menit lagi? Atau habis? Karena kita belum membahas tentang dampaknya kepada fisik, kemudian bagaimana cara mencegahnya, plus mengobatinya. Kita punya berapa menit lagi? 10 menit lagi zuhur. Baik, alhamdulillah. Saya sih kalau nggak salah, saya ingat tadi 12 lewat 10 kita berhenti, kemudian kita jeda, gitu kan? Baik, kita teruskan 10 menit lagi, insya Allah. Bismillah. Ayo, sekarang kita masuk cepat sekali ke sini. Akibat kedua kepada fisik plus dengan solusinya. Quran surah ke-113 ini. Nanti ini terakhir saya sebutkan ini. Kalau benar-benar masih ada, kita bisa berkisah tentang dua orang malaikat, Harut dan Marut ya, tapi kayaknya agak susah ngambil waktunya. Di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai al-falaq. Apa itu falaq? Falak. Al-falak. Nih bu ya, tadi sahar menjelang fajar. Kalau sahar mau berakhir, maka muncul falak. Jelas ya? Makanya disebut falak subhi. Waktu yang menegaskan waktu subuh telah datang, fajar telah datang. Falak. Lihat, kalau falak sudah datang, cahaya muncul. Cahaya muncul, Masya Allah. Jadi sesuatu cahaya menembus yang gelap, Masya Allah. Dengan datangnya cahaya ini, yang gelap kemudian sirna. Ya, yang gelap sirna. Makanya diisyaratkan di Quran dengan benang putih membelah benang hitam. Quran surah kedua 187. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abyadu minal khayutil aswadi minal fajr. Silakan kamu makan minum sepuasnya di malam Ramadan sampai tiba benang putih membelah benang hitam ya dalam suasana fajar. Maksud benang putih membelah benang hitam itu jadi cahaya sudah muncul, yang hitam sudah mulai terhilangkan. Lihat indah sekali kalimatnya. Ketika akan menyebut sihir, kemudian meminta solusi, karena ayat ini terkait dengan sihir, surat ini. Sihir itu disebut tadi gelap. Suatu yang remang kan? Gelap kan? Kalau Anda ingin mengatasi tentang sihir itu, maka berlindunglah kepada Allah yang punya cahaya untuk menembus segala kegelapan itu. Kalau Anda kemudian terperangkap oleh sihir, dikerjain orang dan sebagainya, maka minta perlindungan pada pemilik falak yang dia punya sinar bisa menembus segala yang gelap itu. Termasuk sihir hancur kemudian oleh sinar Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini? Min syarri ma khalaq. Khalaq, ma khalaq. Dari segala keburukan makhluknya, syarrun itu, tidak ada yang lebih buruk dalam bahasa Arab, menunjuk pada satu keburukan, kecuali diungkapkan dengan kata syarrun. Syarrun, jamaknya syurur. Wa min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina. Syurur itu jamak dari kata syarrun. Tapi ingat, kalimatnya menggunakan syin besar, bukan syin kecil. Awas, ingat ya. Ingat, menggunakan sin besar, bukan sin kecil. Kalau sin kecil, serun, sururun, itu artinya kebahagiaan. Ya Allah, wa min sururi anfusina. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari perasaan bahagia yang sedang hadir kepada kami. Kalau Anda bacakan menggunakan sin, artinya Anda pengen sedih itu. Pengen hilang kebahagiaannya. Tapi kalau menggunakan kata syururun, jamak dari kata syarun, keburukan yang dahsyat, dampaknya buruk sekali. Ya. Jadi ada buruk banget. Ini buruk sekali. Bukan cuma sekali sebetulnya, dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Nah, ini ada makhluk yang melakukan perbuatan yang sangat buruk, yang dampaknya juga luar biasa jahatnya. Ya. Di antaranya sihir. Sihir ini dikategorikan pada perbuatan yang sangat buruk, dampaknya luar biasa jahat. Dan lihat ibu ya, Allah mengungkapkan tidak dengan kalimat syayatin lagi. Ma khalaq. Ma ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf yang menunjuk kepada segala jenis benda pada umumnya. Baik benda mati ataupun benda hidup. Artinya Allah ingin memberikan isyarat, perangkat-perangkat sihir pun bukan hanya menggunakan benda hidup, tapi benda mati pun bisa digunakan. Memang yang ingin dijahili orang lain, tapi yang dipegang kan boneka. Tusuk sini, tusuk sini, tusuk sini. Yang dipegang kayu, pakai paku dan sebagainya dengan simpul yang luar biasa, ditanam kemudian di tanah dan sebagainya. Ini ingin menunjukkan bahwa media-media yang digunakan dalam sihir, digunakan oleh berbagai makhluk, bisa menggunakan yang hidup ataupun yang mati. Yang hidup bisa dengan jin, yang datang tadi undang, pulang tadi antar, dan sebagainya, dan seterusnya gitu kan. Datang, sampaikan, ini, itu, dan seterusnya. Tapi ada juga yang menggunakan benda-benda mati, tapi sangat buruk sekali dampaknya. Kalau sudah disebutkan syarun, maka dampaknya kepada dua bagian. Bisa kepada fisik. Fisik. Makanya perbuatan seperti, maaf, ini kayak pembunuhan, yang sifatnya dengan hal yang menghancurkan disebut syarun namanya. Syarun. Kayak ada, kan orang ada nembak ya, tapi ini dengan bom misalnya. Ya, saya pernah dengar ada satu sistem di Korea Utara itu yang menghukum seseorang yang salah langsung dirudal oleh rudal balistik itu. Nah, itu syarun namanya. Syarun. Ada potongan, ada pecahan dan sebagainya. Jadi, Quran ingin menggambarkan bahwa dampak sihir itu ada dampak yang sangat buruk terhadap fisik. Sehingga orang itu ketika mengalami sedemikian tersiksa. Hidup sih hidup, kadang enggak tampak gitu kan, seperti orang sehat, tapi sebetulnya sakit. Sakit di mana-mana sakitnya. Syarat. Jadi terhadap fisik itu berbahaya. Kemudian yang kedua, dia bisa menggunakan juga benda-benda mati yang dijadikan sebagai wasilah, perantara, elemen untuk bisa menghadirkan ini. Magic atau sihir yang dimaksudkan. Bagaimana cara dia melakukan itu? Lihat kalimatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, telah tiba. Masya Allah, dihadirkan dalam suasana malam yang gelap gulita. Ini kalau ditafsirkan lebih jauh lagi, bisa dihadirkan suasana malam, bisa dihadirkan orang yang terkena oleh keburukan-keburukan ini seperti seakan-akan merasakan gelap dalam kehidupannya. Siang memang jalannya matahari ada, tapi kok dirinya kayak gelap gitu. Kayak orang enggak sadar jalan ini capek, berat, sulit, kayak sulit luar biasa. Bisa diartikan gelap sesungguhnya malam, kejahatan ini sering muncul di malam hari dibandingkan dengan siang ya. Atau bisa diartikan juga orang yang terkena dampaknya semakin terasa gelap dalam kehidupannya. Ya. Kemudian min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini poinnya. Naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan orang-orang yang meniupkan buhul-buhul, jimat-jimat untuk bisa, mohon maaf, mengerjai orang lain. Ini yang disebut dengan sihir di sini. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, tuh kan? Ya, buhul yang dimaksudkan tidak, ya maksudnya sampai ke punuk ke sini. Diterasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi, Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu enggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan. Tapi dia dari jauh dia kerjakan, enggak langsung berhadapan dengan kita tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak gak enak nih, kayak gak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan. Masuk di urat nadi kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang lindih dan sebagainya. Misal, itu poin-poinnya. Dia dari jauh, tapi meresapkan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Jelas ya? Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan gak teridentifikasi, gak ada nih penyakitnya, biasa aja kok ibu sehat. Pas sehat gak ada masalah. Tapi kok kayaknya gak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas. Capek gitu kan. Dunia lancar dikerjakan atau pada ciri tertentu aja begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi ya, ini nyaman ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi dicari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu, tapi ada gitu, terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi sihir. Maka kalau Anda mengalami ini, sudah, bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi. Gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan nemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal. Ngapain saya cari selama ini? Sudah kembali kepada yang menguasai segalanya. Yang punya cahaya. Yang bisa menembus segala kegelapan. Termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati. Itu seperti sihir. Seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah. Mungkin buru-buru, gak sempat nyapa. Oh, sudah marah tuh. Nulis status, gak nyangka ya. Nyangka dia tuh. Ketika Anda bilang gak nyangka, Anda sedang nyangka gitu kan. Tuh. Anda balas lagi, rame itu. Terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian. Sama kayak tukang sihir. Gak usah dibalas. Ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya mendekat langsung kepada Allah? Solusinya, ya. Secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja. Termasuk langkah pencegahan, Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas. Di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 17 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Thaha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan sholat, tambah sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Tingkatkan, bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca salat kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan salat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mengejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah. Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikan? Yang ini hadis Muslim nomor hadis 597. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan tiga surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan tiga surah ini disebut dengan muawwadzatits tsalats. Tiga surah yang digunakan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Ya, muawwadzatits tsalats. Kalau enggak sempat tiga surah, bacakan dua surah terakhir. Disebut muawwadzatain. Di Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau mau bagus, mulai dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu kemudian, Ibnu Majah nomor hadis 925. Berdoalah kepada Allah, minta. Supaya dijaga. Ya, ya, doa yang paling singkat, minta yang umum-umum. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu yang paling singkat dibacakan oleh Nabi setelah sholat. Di Ibnu Majah nomor hadis 925. Tapi kalau Anda mau teruskan khusus spesifik permintaan, mintakan kepada Allah dari hal-hal yang ini, yang buruk-buruk. Anda bisa bacakan ayat-ayat ini yang saya tuliskan. Ini ayat khusus tentang sihir. Orang-orang terindikasi ini, Anda bisa bacakan ini. Kalau sihirnya sudah demikian kuat, gak mempan diatasi, maka solusi terbaiknya umroh aja. Umroh aja, datang ke Mekah, ke Madinah. Ya. Karena sihir gak bisa menembus dua kota ini, maka simpul-simpulnya akan terlepas dengan sendirinya. Ini saran saya. Ya, saya mohon maaf gak bisa uraikan panjang karena waktu kita sudah habis. Jadi saya cuma percepat, lakukan amalan-amalan zikir supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah seperti ini, Qurannya langsung yang menyampaikan. Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah berfirman gak mungkin keliru. Innahu la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu gak akan pernah berhasil, akan selalu gagal dari manapun dia datang. Mau menggunakan setan, menggunakan jin, menggunakan benda, gak akan pernah menembus orang-orang ini. Ya, orang-orang ini. Jadi, dekati Allah dengan zikir, tingkatkan zikir dengan segala jenisnya, bacakan juga ayat-ayatnya, dekati kemudian dengan ibadah. Kalau kemudian karena terlambat sudah kena, sulit dilakukan, udah ajak aja ini. Umrah atau lakukan haji, ya. Misal mulai dari Mekah, dari Madinah, nanti simpulnya lepas pelan-pelan tuh. Simpulnya lepas karena sihir itu enggak akan bisa masuk ke wilayah-wilayah ini dalam keadaan-keadaan yang baik dengan iman yang benar. Ya, dan itu sudah banyak kisah. Ada orang yang luar biasa, jinnya juga besar, Bu, luar biasa, susah diatasinnya itu. Ya, susah diatasinnya. Jadi begitu kemudian sulit dah, udahlah umrah aja. Begitu berangkat, nyampe ke Madinah lepas tuh. Hilang, hilang, hilang, hilang. Dari Makkah pulang ke Indonesia sudah bersih lagi. Baik. Tapi kalau itu kemudian selesai pun mesti dijaga. Jangan melakukan kebiasaan yang jauh dari Allah lagi. Jauhi yang tidak baik, jauhi yang disenangi setan. Setan itu keadaan rumah yang kotor, makanan yang haram, minuman yang haram, perbuatan yang haram. Setan senang. Yang begitu gampang kok. Jin gak kena sihir pun sudah mudah sama setan. Ditiup dikit sudah keluar. Ya, maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan karena kita sudah masuk ke waktu zuhur supaya ini hak masjid bisa digunakan untuk menunaikan salat. Ya, jika ada yang benar itu petunjuk dari Allah dan Rasulnya untuk kita amalkan, tapi kalau ada yang keliru itu mutlak kesalahan saya, mohon saya diingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan saya katakan dengan jelas, jika menemukan kekurangan, kesalahan apapun itu, baik dalam yang sederhana misalnya penyebutan ayat atau misalnya hadis atau yang tidak tepat, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz yang lebih baik yang bisa membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Berjumpa malam nanti di Westall insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sekarang ibu-ibu kita persilahkan untuk mengambil wudu dan kita akan melaksanakan sholat zuhur bersama-sama. Ya, nanti abis sholat, selesai sholat kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Masih nyambung setelah sholat ya. Sampai jam 1 ya.